Yubi Entertainment. Cokoran sarungan kowe blonjo dasteran nangi saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis bedo. Kiri kau.